Putri muslimat sejati, hidupmu ibarat melati, kembang subur di taman puteri, harumnya tiada terperi. Hidupkan dirimu dengan takwa, jadikan ia bekalan utama dalam meneruskan cita mulia, membangunkan umat yang terlena. Putri muslimat sejati, lihatlah nun di sana, umatmu ditindas dan dikeji oleh musuh-musuh durjana. Demi Islam nan tercinta, nyalakan obor buat mereka, yakinlah tugas mulia, di sisi Tuhan ada ganjarannya. Jika kau turutkan kehendak zaman, pasti kau lekan dan alpa tugasmu sebagai tiang negara, berkubur bersama namanya. Contohi pribadi muslimat sejati, Siti Fatimah tokoh Seri Kandi, tempalah sejarah seperti ia, hidupmu pasti bahagia. Demi Islam nan tercinta, nyalakan obor buat mereka, yakinlah tugas mulia, di sisi Tuhan ada ganjarannya. Jika kau turutkan kehendak zaman, pasti kau lekan dan alfa tugasmu sebagai tiang negara, berkubur bersama namanya. Contohi pribadi muslim.